Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita melangsungkan qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih, wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, jika dua kelompok kaum mukminin berperang, maka lakukanlah perdamaian di antara keduanya. Dan apabila atau maka bila salah satu dari keduanya berbuat zalim atas yang lain, maka perangilah orang-orang yang berbuat zalim tersebut sampai dia kembali kepada urusan Allah Azza wa Jalla, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa in fa'at, dan apabila telah kembali kelompok tersebut, orang yang beriman tersebut, fa aslihu bainahuma, lakukanlah perdamaian di antara keduanya, bil adli, berdamai dengan penuh keadilan, wa aqsitu, dan berbuat adillah kalian, innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang berbuat adil. Qala rahimahullahu ta'ala, hadha mutadamminun linahyil mu'minina an ayyabghiya ba'duhum ala ba'din wa yaqtula ba'duhum ba'da. Ayat ini mencakup larangan kepada kaum mu'minin untuk sebagian mereka dari sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Sebagian mereka membunuh, memerangi sebagian yang lain. Wa annahu idza qatala ta'ifatani minal mu'minin, bahwa apabila terjadi peperangan antara dua kelompok orang-orang yang beriman, maka fa inna ala ghairihim minal mu'minina ayyatalafu hadha asy-syarral kabira bil islahi bainahum. Maka atas kaum mukminin yang lain, apabila dua kelompok orang yang beriman, maka mukminin yang lain berupaya untuk melenyapkan, yatalafu, saling melenyapkan kejelekan yang besar ini dengan upaya perdamaian di antara mereka. Wattawassuti ala akmali wajhin yaqa'u bihi sulhu, dan bersikap tawassut. Tawassut yaitu menjadi orang yang di tengah untuk menyempurnakan perdamaian itu dari semua sisi. Wa yasluku tariqal musilata ila dzalik, dan hendaklah kaum mukminin yang lain menempuh jalan yang akan menyampaikan kepada hal itu. Fa in sahalat fa in salahata fa biha wa ni'mat, apabila kedua dengan upaya-upaya tersebut, kedua kelompok kaum mukminin itu melakukan perdamaian, Fabiha wa ni'mah, itulah yang kita cari, itulah yang kita maukan. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, namun apabila sebagian dari kedua kelompok itu melampaui batas, berbuat zalim atas yang lain, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah oleh kalian kelompok mukminin yang melampaui batas atau berbuat zalim itu sampai kembali kepada hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Ay tarji'u ila ma haddallahu wa rasuluhu min fi'lil khairi wa tarkis syarri alladhi min a'zamihi al-qitalu al-iqtitalu. Sampai kembali kepada batasan yang telah diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya kembali melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Kejahatan yang paling besar adalah al-iqtitalu, yaitu berperang. Sebatas ini usaha yang kita diperintahkan untuk melakukannya. Wa qauluhu fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli. Jika kelompok yang melampaui batas itu, berbuat zalim itu, kembali, maka lakukanlah perdamaian di antara keduanya, bil adli, dengan penuh keadilan. Allahu Akbar. Hadza amrun bisulhi wa bil adli fisulhi. Kata beliau, ini adalah perintah untuk berdamai, melakukan perdamaian dan adil dalam perdamaian, dalam suluh. Barakallahu fikum. Fa inna sulha qad yujadu walakin la yakunu bil adli. Terkadang suluh itu terjadi, namun tidak di atas keadilan, bal bizzulmi wal haifi ala ahadil khasmaini. Bahkan suluh itu terjadi dengan sebuah kezaliman, ya, penyimpangan kepada salah satu, ya, dari dua yang berselisih. Jadi ini barakallahu fikum syarat boleh Anda melakukan suluh perdamaian, tetapi tidak boleh keluar dari keadilan. Harus menegakkan di dalam suluh itu adalah keadilan. Barakallahu fikum. Karena terkadang suluh itu terjadi tidak di atas keadilan. Rahimani wa rahimakumullah. Fahadha laysa huwa sulhul ma'muru bihi. Maka jika suluh itu mengandung kezaliman, maka ini bukan perdamaian yang diperintahkan. Fayajibu alla yura'iya ahaduhuma liqarabatin aw watanin aw ghairi dhalik minal maqasidi wal aghradi allati tujibul udula anil adli. Kata beliau, wajib untuk tidak dilirik, tidak dilihat salah satu dari keduanya itu karena kerabat atau karena sama-sama satu negeri atau selain itu dari tujuan-tujuan, kemauan-kemauan yang akan memalingkan dari keadilan. Jadi tidak boleh barakallahu fikum melihat karena hubungan dekat atau karena watan, satu negeri atau daerah atau satu wilayah, satu suku dan yang semisalnya. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berbuat adillah kalian, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang yang berbuat adil. Ay al-adilin fi hukmihim bainan nas wa fi jami'il wilayat allati tawallauha hatta innahu qad yadkhulu fi dhalika adlur rajuli fi ahlihi wa iyalihi fi adai hukukihim. Kata beliau, yaitu Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil dalam hukum mereka di tengah-tengah manusia dan di dalam semua kepemimpinan yang dia berkuasa padanya. Sampai-sampai masuk juga keadilan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah keadilan seseorang pada keluarganya, pada iyalihi sama, pada keluarganya dalam menunaikan hak-hak mereka. Allah Azza wa Jalla mencintai sikap al-adil barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.